Rukun Islam teh aya 5. Hiji, syahadat. 2, salat. 3, zakat. 4, puasa. 5, munga haji, mun kawasa di jalanna. 5. Akur jeung manehna? 6 teh mah. Ah, lain Islam atuh. Beda kitu mah. Beda. Ieu agama sesat. Boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ya, Ahmad Syadet. Ya. Ahmad Pegek Quraisy. Agama anu ngaku pang akhirna. Pegek jeung rukun Islam aya genep. Naon hiji-hiji nasya? Heuh, syahadat, salat, zakat, puasa, 5 munga haji. Mun kawasa di jalanna hay ka genep balik deui ti teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui hor hooh nya alah nyiksa maneh gawe teu boga tong nyiksa maneh maneh teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang balik deui ka imah di dieu pansieur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku. Tapi oh nah itu tercatatnya. Tapi dah benar tete. Ai itu agama naon? Sarua Islam. Ai rukun Islam 7. Ai. Nah jadi laliur. Kieu ai tapi bala lender. Nah make 7 sia teh. Balikna heeh make kapal. Narek lempang itu, paeh atuh meureut dilalap di laut oge. Tapi atuh Gusti. Teh, maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu lupa kapal. Da lempang mah boreun urang teh moal nepi-nepi. Sya. Tapi bener ketujuhnya. Saralah tapi bener euy. Sara tapi nyata. Waduh bener tauhid jeung jelema ye. Tauhid jeung. Bisa jadi ye jelema teh geus nganyang ka poe pageto. Aing mah lain geus poe pageto deui geus nganyang ka lioban. Paingan bana radia. Aduh. Lamun kitu mah tiasa panginten 8. Naon? Rukun Islam teh. Tonggaleuwihan dengan 77-na. Oh, ada gening dah 5, gening asli nama. Tapi di leuwihan kumana jadi bener oge. Jadi bener oge. Tanya jelma lumpuh Yuni jadi gitu. Ya. Anu luak leo. Kau mada ganana gini. Untuk istiqomah. Aduh, bener oi. Iya. Ayo ke 8, siksi lain naon. Dahar. Dahar malangkan. Pet. Sabab lamun urang teu dahar da pae atuh. Mari sakali sa, dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar. Lang layeuseun eh meureun urang teu ngajak papang. Salapan. Naon? Minum. Nah, lamun geus dahar teh kudu melang teh koro. Tapi heuh, eta aduh ampun. Aduh. Sepuluh. Naon? Sare. Sok. Narek nyaring wae urang teh. Sabab aya beurang aya peuting, man. Tap nyaku kitu na mah. Heuh. Kumaha lener tapi salah ieu. Aye mana rek nambahan deui 11. Naon? Nyaring. Manya sare wae. Tuh, da bener pisan. Aduh, agama naon ieu jelema ieu tuh. Ya. Ka harti tauhidna euy tuh. Kada kada ka harti cenah. Ciri dan balwa ka 12. Naon jeung ngising. Naha deukeut ka wae? Ngeun ngeloh ya.